lagi. Sedang ku tahu pasti keluarga tak merestui. Biarkan dunia berputar seiring waktu berjalan, sampai saat nanti tiba waktu merestui cinta yang terlarang untuk kita berdua. Dari jauh ku berlari mengejar mimpi-mimpi, berat rasanya ku dapatkan semua. Dari situ ku sadari mungkin saat nanti cinta kita berdua bisa ku miliki. Kita